Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslim rahimakumullah, kembali kita hadir di tempat ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Ta'zim Sunnah wa mauqifus salaf mimman awraduha aw istahza bi syai'in minha. Yang tun oleh Syekh Abdul Qayyum As-Sahibani rahimahutaala. Pada pembahasan kita sebelumnya, kini beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada segenap manusia, ya, kepada seluruh manusia. Maka ketika di hamba-hamba Allah yang mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu al-Yahud ataupun wan-Nasara ataupun yang lainnya, maka melainkan mereka menjadi ashabun nar, menjadi penduduk neraka billah. Iya. Dan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khumsan lam yu'tahun ahadun min al-anbiya qabli. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berikan 5 hal yang tidak diberikan 5 hal itu kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku, yaitu nusirtu birru'bi masiratash shahrin. Saya diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa ketakutan yang ada pada musuh, ya, yaitu perjalanan sekitar perjalanan sebulan, ya, sebulan lagi musuh itu akan diserang. Maka mereka sudah merasakan ketakutan. Nah, perjalanan sebulan, musuh itu sudah ketakutan ketika akan diserang oleh Nabi dan pasukannya. Kemudian yang kedua, waju'ilat li al-ard masjidaw wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi, ya, bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, wa tahuran, dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ya. Maka bila mana seseorang dari kalangan umatku ini kapan saja ketika salat itu menjumpai waktunya, artinya kalau sudah tiba waktunya salat, maka dia sholat walaupun di tanah, karena itu suci. Tetapi yang dijauhi al-maqbarah ya wal hammam, yang dijauhi kuburan-kuburan dan hammam, tempat buang air. Selainnya boleh dia sholat di hutan umpamanya, boleh dia sholat ya di pinggir pantai, di pasir-pasir, boleh dia sholat di situ. Nah, dijadikan suci. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahillu li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku ghanimah-ghanimah, ya hasil-hasil rampasan perang, yang mana tidak dihalalkan dari nabi-nabi sebelumku. Nah, jadi rampasan perang yang dari pertempuran antara muslim dan kafir, maka itu halal ya bagi untuk dibagi. Kalau umat-umat terdahulu ya rampasan perang itu kumpulkan seluruhnya, baru api yang turun dari langit yang menghabiskan harta itu. Ya, ini tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil ghanimah. Nabi ya dihalalkan baginya. Kemudian wafa harus diminta kepada Allah. Jangan untuk minta langsung kepada Nabi. Naam, diminta Allah. Naam, harus orang yang bertauhid dan dapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana nabiyyu ba'akum qasatan bisulan, ini syahidnya dari pesan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada ya nabi-nabi sebelumnya, itu diutus ke kaumnya secara khusus. Israil maka diutus kepada nabi dari Bani Israil. Wa bu'istu lan nasi amatan, kata Nabi, ada saya diutus untuk seluruh manusia dari belahan manapun, ya maka harus diwajibkan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan bahwa sebuah bangunan itu sudah sempurna hanya satu labinah, satu bata yang belum sempurna, maka ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menyempurnakan bangunan itu. Ya, saking sempurnanya agama yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, berkata rahimahullah, kanu anis sunnati munafihin, dan para sahabat terhadap sunnah mereka membela, ya membela sunnah. Walah hamin, mereka menjaga sunnah, menjaga sunnah. Maka ketika muncul ya pendapat-pendapat ataupun amalan-amalan yang menyelisih sunnah, maka mereka segera mengingkarinya atau segera mereka bermusyawarah antara sahabat dengan sahabat yang lain. Sebagaimana kejadian ya ada di suatu tempat ya yang mereka berzikir dengan menggunakan biji-bijian, batu-batuan. Suruh untuk bertahalil mi'ah 100, maka bertahalil. Untuk bertakbir mi'ah 100, maka bertakbir 100. Maka ketika ada seorang sahabat yang mendatangi mereka, apa yang kalian lakukan? Maka mereka mengatakan, tidaklah kami mengerjakan ini melainkan kami menginginkan kebaikan. Nah, ini mereka kebaik, tapi kebaikan yang mereka mau telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pimpangan-pimpangan itu di saat itu langsung para sahabat turun tangan menyelesaikannya. Dapat pimpangan semakin banyak. Ya, kita belajar agama dengan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita melihat praktek-praktek yang dilakukan sebagian kaum muslim atau kebanyakan muslimin, ya mereka sudah tidak lagi dasari amalan mereka dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'au ahadan ya'ridha aw yastahzi'u bi syai'in minha qasdan aw bi ghairi qasdin wabakhuhu baqarra'uhu wazajaruhu thumma hajaruhu Maka apabila mereka melihat seseorang ia menentang sunnah, menentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istidak memperolok-oloknya dari sunnah, baik qasdan atau bighairi qasdin, baik yang ketika memperolok-olok itu dia maksud tidak, ya, maka mereka menyikapinya, ya, dengan sikap yang keras, yang tegas, dan mereka menegurnya, menghardiknya, kemudian menghajarnya, dijauhi. La yukallimunahu wa yusakinunahu. Mereka tidak mau berbicara dengannya dan tidak mau bersanya. Nah, ini kecemburuan para sahabat ketika melihat seseorang yang tidak senang dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beragama dengan apa kalau tidak mengambil bimbingan dari Nabi? Sementara agama ini di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadadribu. Naam. Maka mereka melanggar sunnah, mencela sunnah, ya, mereka terkadang memukulnya agar orang ini jerah, agar ini berhenti dari, ya, keburukannya. Oh, yuqatilahu, atau bahkan bisa menjadi dibunuh atau diperangi, baik riddah karena murtad atau ta'zir sebagai celaan. Nah, sebagaimana lakukan Umar bin Khattab ketika ada seseorang memiliki pemikiran yang membahayakan. Naam. Selalu menta'wil-ta'wil ayatul mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar, maka dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu, dipukul kepalanya pakai pelepah kurma. Naam. Ya, agar dia berhenti dari perbuatannya yang lebih mendahulukan ro'yunya daripada nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bidzalik hammu sunnah an kaidil kaidin wa udwanil mu'tadin. Oleh karena itu mereka senantiasa menjaga sunnah dari tipu daya orang yang menipu dan permusuhan orang yang memusuhi, yang melampaui batas. Wa kanu biwajibin nasihati Rasulullah SAW qaimin. Maka mereka, ya, wajib untuk nasihat kepada Rasul, mereka menegakkannya untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya, orang-orang yang menjadi ahlul jannah, ya, para sahabat yang mereka betul-betul gigih untuk memegangi sunnah, memegangi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka tidak rela bimbingan Nabi direndahkan, ajaran Nabi disia-siakan, disepelekan, tidak rela para sahabat. Tsumma ja'a at-tabi'un fasaru atariqihim wa hadza wahum. Kemudian datang mereka para sahabat ini, at-tabi'in, yang juga mereka berjalan di atas para sahabat itu tadi, dan mereka mengikuti jejak-jejak mereka. Ini para tabi'in. Sehingga pantaslah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik generasiku, kemudian setelahnya, tabi'in dan tabi'in. Hatta idza ba'da zaman wa talabin nas al ahad wa da'ufa al wa qasar habas wa nifaq wa qala al wara tajarra'a katsirun minan nas ala al qawli wal kalam fa qala kullun bihawah wa takallama bima la yahullahu rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman semakin jauh dan manusia semakin jauh dari masa nubuwah, dan iman semakin melemah. Lalu al-khauf keburukan semakin banyak. Demikian pula kenifakan-kenifakan. Sedikitnya rasa takut, warok. Ya, tidak lagi ada warok pada diri mereka. Dan kebanyakan manusia sudah semakin berani untuk berucap dan berkata, maka manusia akan mengatakan hawa nafsunya. Dan mereka akan berbicara dengan sesuatu yang Allah. Ketika seseorang berusaha komitmen sesuai dengan apa yang inginkan Allah dan Rasulnya, dianggap mereka lah yang menyimpang, dianggap mereka lah yang aneh. Apa lagi itu kok celananya gantung-gantung sampai di atas? Bagus-bagus ya celana kok dipotongin semua sih. Seperti itu persangkaan. Apalagi itu kotor, apa pakai jenggot umpamanya. Anggapannya kurang bersih. Dihina. Sudah direndahkan. Apalagi itu bertutup-tutup tinggal matanya kelihatan. Apakah dia bisa melihat itu? Dan ucapan-ucapan yang lainnya. Namun kita melihat yang masya Allah, ya kayak apa ini, badannya lebih banyak kelihatan daripada yang tertutup. Masya Allah, kemajuan. Ini bahamanya kemajuan. Nah, senang mereka. Ya, peradaban yang bagus katanya. Sudah seperti itu kondisi manusia. Wa fi hadha zaman zamanul fitan, maka di zaman kita ini zaman yang penuh dengan fitnah. Maka kita berhati-hati di dalam jalan ini. Banyak duri-duri yang harus kita singkirkan, yang harus kita lalui. Semakin jauh dari kenabian. Bahkan semakin banyak orang yang berbicara. Ada yang berbicara, nabi itu belum tentu masuk surga. Sampai ada yang berbicara seperti itu. Allah musta'an. Padahal Allah sudah menjamin nabi kita, dia akan masuk ke dalam surga. Dosa-dosanya telah dihapus dan telah lalu yang akan datang. Masih ada yang mengatakan nabi belum tentu masuk surga. Sampai ada yang berbicara seperti itu. Allati rakiku ba'daha ba'dan, yang tersamarkan sebagian atau sebagian yang lain, tipis. Ya, kadang seseorang tidak mengetahui kalau itu fitnah, nanti sudah lama baru tahu. Ya ternyata itu fitnah. Kemarin saya tidak tahu kalau itu fitnah. Saking samarnya. Ra'ainal ajaib wal adzim, maka kita melihat keanehan-keanehan. Ya. Dan apa ini? Kebesaran-kebesaran. Menakjubkan. Ra'aina umuran la yasa ahadan asud anha bihal. Ya, maka kita akan melihat suatu perkara yang tidak diberikan keluasan bagi seseorang untuk diam dengannya, dengan keadaan ini. Sunnah betul-betul dilecehkan. Kemudian kemaksiatan ya diangkat setinggi-tingginya. Allahul musta'an. Maka kalau kita tidak komitmen, tidak belajar agama kita, maka kita akan terseret sedikit demi sedikit. Ya, akan terseret oleh seruan-seruan mereka. Terutama dari karang al-Yahud wa Nasr. Nabi telah Allah telah menyebutkan tentang hati-hati mereka. Walan tardu ankal yahud wa nasr hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahud dan orang Nasrani sampai engkau mengikuti kemauan mereka, mengikuti agama mereka, baru mereka berhenti. Selama kita tidak mengikuti mereka, maka terus mereka akan melakukan propaganda. Di antaranya, ya, dunia berita itu termasuk dari misi-misi mereka, internet dan yang lainnya. Ya, media-media cetak, elektronik dan semuanya itu misi-misi mereka untuk menghancurkan muslim dan muslimah. maka itu akan ya diletakkan gambar-gambar yang sebenarnya pantas untuk dilihat, iklan-iklan, film-film yang betul-betul merusak, ya, yang merusak, tidak ada kebaikan, kebanyakan merusak. Adapun ada kebaikan yang mungkin berapa persen saja. Allahul Musta'an. Ini misi-misi mereka. Famin zalik as-suhriyatu wal istihza'u bi sunnah nabawiyah. Maka dari hal itu sunnah, ya, mengolok-ngolok, istihza', mengejek terhadap sunnah nabawiyah. Wa mu'aradatuha, dan menentangnya, bil ukul wal ara wa raghabat wal ibadat, dengan akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka, wa raghabat, ya, dan keinginan-keinginan, wal adat, dan adat kasuhriyah wal tiza bil lihyah, seperti suhriyah, ya, mengejek, istihza, memperolok-olok lihyah, ya, memanjangkan jenggot, diejek sama dia. Naam, bahkan ini bukan dari kalangan non muslim, tapi terkadang dari muslim itu sendiri. Apa itu, katanya kurang rapi. Naam, menurut mereka kurang rapi. Padahal kalau dibilang rapi, mereka apa orang yang menyangkutkannya seperti gonam, seperti kambing. Ketika orang beriman lewat, kasih suara kambing. Naam. Tapi kalau yang tidak berlihiyah, kira-kira siapa? Ya, seperti itu sudah. Naam. Allahul Musta'an. Mengejek orang yang padahal mereka sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, secara tidak langsung telah mengejek Rasulullah. Berarti persaksian mereka harus dipertanyakan. Mereka sudah bersaksi asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dia sudah bersaksi. Maka apapun dari syariat Nabi harus dia terima, jangan dia mengolok-oloknya. Warafa ar-rajuli thawbahu faqal ka'bain. Demikian pula mereka mengolok-olok seseorang yang mengangkat atau meninggikan kainnya melebihi dari mata kaki. Diolok-olok, kebanjiran umpamanya. Hati-hati. Ya, ini dia memperoleh bimbingan Nabi. Wa hijabul mar'ah. Perempuan berhijab. Apa itu? Naam. Tertinggal. Naam. Seakan-akan sudah memastikan diri masuk surga. Berbagai ucapan. Wasiwak. Berolok-olok siwak. Apa itu? Bau umpamanya. Wasolatu ila sutrah. Memperolok-olok orang yang sholat memakai sutrah, memakai pembatas. Ada penghalangnya di depannya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Mereka mempermasalahkan, padahal sudah jelas hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah yang menyebut tidak ada. Naam. Fa tasma'u min man yasifu tilkal a'mal bi asafin radiyah. Maka engkau akan mendengar kepada orang yang mensifati amalan-amalan itu dengan sifat-sifat yang rendah. Beramal dengan memelihara jenggot, beramal dengan meninggikan kainnya di atas mata kaki. Perempuan yang berhijab, kemudian bersiwak, salat sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dianggap disifat dengan sifat-sifat yang rendah. ri'ah, hina. Wa tahakkama biman iltazama biha, dan mereka akan mengejek orang-orang yang konsisten dengannya. Falam yajid haula'i ma yamla'una bihi faragim illa dhaq wal istizza. Maka tidaklah engkau jumpai dari mereka ini yang bisa memenuhi waktu-waktu mereka kecuali hanya tertawa, ya, dan memperolok-olok bima amala binna wa hafidhu alaiha, terhadap orang-orang yang mengamalkan sunnah dan menjaga sunnah, menjaga bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapannya ataupun dengan perilakunya ataupun dengan matanya. Ketika lewat orang yang komitmen dengan sunnah, dikedipkan matanya umpamanya, atau sama yang lainnya, tanda dia tidak senang. Maka hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Mutaffifin ayat 29-30, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa di situ tidak ada. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, ya, mereka itu menertawakan, ya, orang-orang yang beriman ketika dalam dunia. Melihat orang beriman, tertawa mereka, oh, kok masih ada juga orang yang pakai peci, masih ada orang yang rajin ke masjid, tertawa mereka. Wajamar rubih metagomazun. Jika mereka orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, saling mengedipkan mata, ya, kedipkan mata-mata mereka, tanda mereka tidak senang, tidak suka dengan kaum muslimin berpenampilan dengan penampilan muslim. Tapi ketika melihat banyak orang yang menutup, membuka aurat, maka mata mereka membelalak. Naam. Senyum-senyum dengan kebaikan. Allahul musta'an. Hati-hati mereka telah rusak, penuh penyakit. Allahul musta'an. Ya, orang yang mempertahankan sunnah direndahkan. Faja'alunahu mahalan lisukhriyatihim hazilina la'ibid. Sehingga mereka menjadikan, ya, orang-orang komitmen dengan sunnah tadi hanya sebagai tempat untuk memperolok-olok mereka, sendau gurau, dan mempermainkan, dibuat mainan orang yang komitmen dengan sunnah. Faisadik fi mislihim qawlu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini benarlah semisal mereka, firman tentang mereka, sabda Nabi SAW, innal abda la takallam bil kalimat min sukhtillah la yulkilha balani yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang dia berkata dengan suatu kalimat yang ternyata situ termasuk sukhtillah, yang bisa mendatangkan kemurkan Allah, kemudian dia tidak memperdulikan apa yang dari pembicaraan tadi, tidak dianggap membahayakan atau dianggap remeh, ternyata dari ucapan tadi yang mengantarkan dia kepada jahannam wal iazubillah. Ya, itulah yang menyebabkan dia masuk dalam an-nar, disebabkan kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkan Allah, yang dia tidak menyadari kalau hal itu bisa menyeret dia ke dalam an-nar. Maka kita berhati-hati dari, ya, merendahkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita menjaga lisan, ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafadz satu lafadz melainkan Di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada malaikat yang selalu mencatat, menjaga amal perbuatannya. Naam. Dianggap remeh, dianggap main-main mencela sunnah. Padahal itulah yang menjadikan kemurkaan Allah kepadanya, dan dialah yang dimasukkan ke dalam jahannam wal'iyadz billah. Oleh karena itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan bersabda Rasulullah sallam, la tuksirul kalam bighairi zikrillah. Janganlah memperbanyak bicara selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratul kalam bighairi zikrillah ta'ala quswatun lil qalb. Karena banyak bicara ya yang bukan zikir kepada Allah Ta'ala, ini akan membuat hati itu menjadi keras. Dan sesungguhnya wa inna abadun nas minallah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Namun hadis ini dhaif. Di dalamnya ada Ibrahim bin Abdullah ibn al-Haris ibn al-Hatib, dan berkata padanya ibn al-Qattan, tidak dikenal keadaannya. Unzur ad-Dhaifah halaman 120. Namun masih banyak hadis sahih yang lain. Ya, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir lakul khairun liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Naam. Ya. Berkata yang baik-baik, kalau tidak mampu untuk berkata yang baik-baik, maka dia diam. Ikhwatilkum rahimakumullah. Maka kita perlunya selalu menjaga lisan ini. Ya. Memperhatikan, jangan sampai tidak menyadari ucapan kita yang bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah dan terseret kepada jahannam. Seperti hadis ini, dia enggak menyadari kalau ucapannya ternyata berbahaya. Nah, memperolok-olok sunnah, memperolok-olok orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Allahul musta'an. Barangkali ini yang bisa kita baca di sore hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita ya, agar senantiasa mengagungkan sunnah, dan jangan sampai kita merendahkan, istiza, memperolok-olok apa yang sudah menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.